yang menepaku. Oh kasih, betapa kini ku semakin tak berdaya menahan diri ini. Tuk berjumpa hanya kita berdua, dua dari kita kan lepaskan damba ini. Bila kau ada di sini. Rasakan cahaya menembus tirai kegelapan yang membungkuk.